Mitra bisnis pemerintah melalui Menteri Keuangan belum lama ini mengungkapkan rencananya untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil dengan cara menawarkan pesangon besar kepada PNS yang bersedia pensiun dini, sama seperti mekanisme Golden Sick Hand sektor swasta saat melakukan program pemangkasan jumlah karyawannya. Untuk membahas apakah cara ini memang bisa berjalan sesuai target untuk memangkas jumlah PNS, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah akan menerapkan model Golden Sick Hand untuk memangkas jumlah PNS. Nah, menurut Bapak, apakah wacana ini bisa berjalan baik jika dikaitkan dengan kenyamanan yang telah didapat para PNS selama ini? Nggak ada Golden Sick Hand itu. Harusnya Iron Sick Hand. Dapat tangan, nggak mau lu gue pecat, kan gitu. Kenapa? Mana ada orang mau Golden Sick Hand? Dia keluar dari ruang kenyamanan sebagai PNS. Kemudian dikasih modal, disuruh bertarung, berkompetisi secara bebas dengan keras sebagai di sektor swasta. Padahal masuk PNS-nya aja udah karena kalah gitu lah. Sudah sekian lama tambah lebih kalah lagi, disuruh keluar gitu. Dengan baik-baik pula, mana mau. Menurut visi Bapak, apa yang menjadi alasan kuat para PNS untuk tetap bertahan menjadi pegawai pemerintah? Meski ada iming-iming pesangon besar itu, Pak Her. Ya, cara nyari status bahwa orang kerja pagi, berangkat, yang penting ada kantor yang dituju, yang penting tahun depan ada kenaikan gaji meskipun kenaikannya itu hanya 15.000. Nah, ini berkaitan juga dengan persepsi publik. Lihat saja bahwa secara faktual, jadi PNS itu adalah pilihan terakhir seharusnya bagi anak-anak muda itu. Gaji sangat kecil. Kalau dia masuk sarjana itu golongan 3, bisa sampai golongan 4D seperti sekarang itu sepanjang karirnya sampai pensiun baru 4D gitu kan. Kecuali fungsional kan seperti saya gini kan lebih cepat karena naik pangkatnya 2 tahun sekali bukan 4 tahun. Nah, kalau publik masih menganggap bahwa bekerja sebagai PNS adalah mendapatkan kenyamanan dalam pengertian itu, ketenangan, sisanya ya cari-cari sendiri kayak gitu kan. Ya sampai kapanpun dia kan nggak akan bisa public service, pelayan publik yang baik gitu. Karena niatnya itu tidak untuk capaian prestasi, achievement, bukan itu. Tapi sekedar nyaman aja. Nah, cilakanya itu masih ada sampai sekarang. Enggak. Jadi di satu sisi ya udahlah jadi pegawai negeri aja gitu ya. Tapi di sisi yang lain, semua orang tahu bahwa pegawai negeri ini kan nggak enak hidupnya gitu. Jadi artinya apa? Anak muda yang mau daftar jadi pegawai negeri itu sebetulnya yang bertarung. Masuk Citibank mau jadi Melinda D gagal gitu kan. Masuk jadi penyiar radio suaranya jelek gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya udahlah nyari kerjaan sebagai PNS aja gitu. Jadi orang-orang yang kalah yang masuk gitu. Yang niatnya itu bukan achievement, bukan prestasi. Gitu. Ya sudahlah, daripada nggak kerja, yang penting ada status gitu. Sehingga kalau nanti mau kawin, ngelamar pacarnya, ditanya calon mertua, kerjanya jadi PNS, cukuplah kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.